أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia dalam kegiatan kajian rutin yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kali ini memasuki bab yang ke-201, yaitu Babun Al-Mustabbani Syaitanani Yatahatarani wa Yatakathabani. Bab tentang dua orang yang saling mencela bagaikan dua setan yang saling menjelekan dan saling mendustakan. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Amr bin Marzuq qala akhbarana Imran عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن شخير عن عياض بن حمار قال. Telah menceritakan kepada kami Amr bin Marzuq, ia berkata telah mengabarkan kepada kami Imran dari Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi, dari Yazid bin Abdullah Asy-Syikhir, dari sahabat Iyad bin Himar. Qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah ar-rajulu yasubbuni. Qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Kata Iyad bin Himar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang yang mencelaku, apa yang harus aku lakukan? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab dengan kalimat al-mustabbani, dua orang yang saling mencela bagaikan dua setan yang saling menjelekan dan saling mendustakan. Jawaban ini adalah jawaban yang mengandung pelarangan dari melakukan hal yang sama. Artinya, jika ada orang yang mencelamu, tidak perlu kamu balas celaannya dengan celaan yang sama atau yang lebih tinggi darinya. Kenapa? Karena dua orang yang mencela keadaannya tak ubahnya bagaikan setan. Dua setan yang saling menjelekkan dan saling mendustakan. Setan itu sendiri sudah jelek. Ditambah lagi, setan itu saling menjelekkan dan saling mendustakan. Selesai, berarti tidak ada kebaikannya sama sekali. Dalam hal apa? Celaan. Ya. Dan orang yang suka mencela. Nah. Qala haddatsana Ahmad, qala haddatsana Abi, qala haddatsani Ibrahim an Hajjaj ibn Hajjaj an Qatadah an Yazid ibn Abdullah an Iyadh ibn Himar qala. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Ahmad. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami ayahku. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari Hajjaj bin Hajjaj, dari Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi, Abul Khattab kunyahnya. Dari Yazid ibn Abdullah, dari Iyad bin Himar, sahabat Iyad bin Himar. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna allaha awha ilayya an tawadu'u hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhar ahadun ala ahadin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan wahyu kepadaku agar kalian semua memiliki sifat tawadhu. Memiliki sifat tawadhu. Para ulama berbeda-beda dalam mengungkapkan makna tawadhu. Ada yang mengatakan tawadhu berarti menerima kebenaran tanpa menampakkan penentangan sedikitpun terhadapnya. Ini tawadhu. Orang yang tunduk di hadapan kebenaran berarti dia orang yang tawadhu. Ada juga yang mengatakan bahwa tawadhu berarti menerima kebenaran dari manapun kebenaran itu datangnya. Kalau Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, at-tawadhu huwa al-inkisaru fil qalbi wa hifdzul janah lil khalqi. Tawadhu adalah berarti rendah hati, rendah diri di hadapan makhluk. Dari semua gambaran atau uraian para ulama tentang tawadhu, sebenarnya tidak saling bertentangan. Intinya tawadhu adalah sikap di mana seseorang selalu merendahkan dirinya. Dan sungguh sangat terpuji kalau ada orang yang selalu rendah diri, tidak menyombongkan dirinya di hadapan kebenaran. Karena itu tawadhu dibagi menjadi tiga. Ada tawadhu li dinillah, tawadhu terhadap agama Allah. Yang kedua, tawadhu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, tawadhu terhadap rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah tawadhu lil khalqi, tawadhu di hadapan seluruh makhluk, dalam hal ini manusia. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, innallaha awha ilayya an tawadhu, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku agar kalian semua memiliki sifat tawadhu. Agar apa? Hatta la yabghi ahadun ala ahadin, agar tidak ada seorang pun yang mendengki temannya. Dan agar tidak ada seorang pun yang menyombongkan diri di hadapan temannya. Karena tawadhu adalah sifat yang membawa seseorang kepada akhlak yang terpuji. Ya. Fakultu, ya Rasulullah, ra'aita law anna rajulan sabbani fi mala'in hum anqasu minni faradadtu alayhi hal alayya fi dhalika junahun Qala al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Kemudian sahabat Iyad bin Himar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mencelaku di hadapan halayak umum, di mana semua yang hadir di situ kedudukannya lebih rendah daripada aku? Kemudian aku balas celaan itu. Apakah ada dosa bagiku?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani." Dua orang yang saling mencela itu bagaikan dua setan yang saling menjelekan dan saling mendustakan. Sekali lagi, jawaban ini sudah lebih dari cukup memberikan keterangan kepada kita tentang jeleknya saling mencela. Apalagi yang dicela itu seorang muslim, seorang yang taat, beribadah, seorang yang saleh, berpegang teguh dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka haram hukumnya mencelanya. Qala Iyad. Kemudian berikutnya sahabat Iyad bin Himar berkata, "Wa kuntu harban li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa ahdaitu ilaihi naqatan qabla an uslima falam yaqbalha wa qala inni akrahu zabdal musyrikin." Kali ini sahabat Iyad bin Himar menceritakan perjalanannya dulu sebelum masuk Islam. Kata Iyad bin Himar, "Dulu aku ini termasuk orang yang benci, ya, benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku ini adalah orang yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ahdaitu ilaihi naqatan. Namun suatu hari aku pernah mengirim Rasul hadiah berupa seekor unta." Meskipun tidak senang, meskipun tidak suka kepada Rasul, Iyad bin Himar ini mencoba, ya, menguji Rasul dengan memberikan sebuah hadiah berupa seekor unta. Kata Iyad bin Himar, "Qabla an uslim," dan itu sebelum aku masuk Islam. Ternyata falam yaqbalha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menerimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni akrahu zabdal musyrikin." Aku tidak suka pemberiannya kaum musyrikin. Kalimat ini, kalimat "aku tidak suka pemberiannya kaum musyrikin," kata para ulama, mengandung dua makna. Makna yang pertama, sengaja Rasul mengatakan hal yang seperti ini agar Iyad bin Himar mau masuk Islam. Agar Iyad bin Himar mau masuk Islam. Artinya, kalau engkau mau hadiahmu aku terima, maka engkau harus masuk Islam terlebih dahulu. Kalau engkau masih musyrik, aku tidak akan menerima hadiahmu. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua, Nabi SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa hadiah atau menerima pemberian, ya, berupa hadiah itu bisa mempengaruhi keistiqomahan hati. Bisa mempengaruhi keistiqomahan hati. Nabi khawatir ketika ada dari kalangan kaum musyrikin yang memberikan banyak hadiah kepada beliau, itu membuat beliau goyah. Membuat beliau goyah, membuat beliau menampakkan kecintaan kepada mereka. Nah, untuk itulah beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni akrahu zabdal musyrikin." Aku tidak suka menerima pemberian kaum musyrikin. Sekali lagi, ada dua tujuannya. Tujuan yang pertama, agar yang memberi hadiah itu mau masuk Islam. Tujuan yang kedua, menjaga kelurusan apa? Hati. Menjaga kelurusan hati. Memang secara hukum sah-sah saja kita menerima hadiah yang diberikan oleh seorang kafir Nasrani kepada kita. Secara hukum sah-sah saja. Tetapi ini sangat riskan. Ya, terutama bagi kaum muslimin yang atau kita yang lemah iman. Bisa jadi dengan pemberian tersebut malah muncul tumbuh dalam hati kita rasa cinta kepada mereka. Ya. Nah, kalau kita tidak ingin menerima parcel dari orang-orang kafir, jangan memulai memberi mereka parcel. Ya, ketika hari raya kita. Kita mulai hari raya Idul Fitri, kita kasih hadiah nih orang-orang Nasrani. Nanti di hari Natalnya, dia akan membalas hal itu. Ini sangat riskan, sangat mengkhawatirkan. Nah, dan hati itu lemah, ya kan? Hati lemah. Hati ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat ini, "Inni akrahu zabdal musyrikin." Aku tidak suka menerima pemberian kaum musyrikin, maka Iyal bin Himar masuk Islam. Masuk Islam. Ketika masuk Islam, Iyal bin Himar mencoba memberi kembali hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Betapa senangnya sahabat Iyal bin Himar. Ini sebuah gambaran tentang keagungan, ya, keagungan Islam, keluhuran agama Islam, betul-betul mengajarkan budi pekerti yang luhur, akhlak yang luar biasa. Nah, dan siapapun yang memeluk Islam sungguh akan dihormati, jiwanya dihormati, hartanya dijaga, harga diri dan kehormatannya. Berikutnya, babun sibabul muslim fusukun. Bab mencela seorang muslim adalah bentuk kefasikan. Qala haddathana Ibrahim bin Musa, qala akhbarani Yahya bin Zakariya bin Abi Zaidah, an Zakariya, an Abi Ishaq, an Muhammad bin Sa'd bin Malik, an Abihi, عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال سباب المسلم فسوق. Imam Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Musa, ia berkata telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Zakariya bin Abi Zaidah dari Zakariya, dari Abu Ishaq, dari Muhammad bin Sa'ad bin Malik, dari ayahnya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam ilmu mustalah hadis, rentetan para perawi ini disebut dengan sanad atau isnad. Sanad atau isnad. Sedangkan isi hadis itu disebut dengan matan. Ilmu hadis adalah ilmu yang mempelajari dua hal ini. Mempelajari isnad atau sanad dan juga mempelajari apa? Matan. Ilmu mustalah hadis terbagi menjadi dua. Ada ilmu mustalah dirayatan. Dan ada ilmu mustalah yang disebut dengan riwayatan. Ada diroyah, ada riwayah. Nah, hadis ini sanadnya berakhir pada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang seperti ini dalam ilmu mustalah hadis disebut hadis marfu. Hadis kalau berdasarkan akhir daripada sanadnya paling tidak ada tiga. Yang pertama hadis marfu, yang akhir sanadnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hadis mauquf, yang akhir sanadnya adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah hadis maqtu, yang akhir sanadnya adalah tabi'in. Jadi ada marfu, ada mauquf, ada tabi'in. Ini berdasarkan akhir daripada sanadnya. Qala sibabul muslimi fusuqun. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Adalah kemaksiatan. Yakni bentuk kemaksiatan. Bentuk kemaksiatan. Fasik berarti al-khuruj an ta'atillah. Keluar dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang keluarnya secara totalitas, ini bisa masuk dalam kategori kafir. Ada yang tidak. Kalau yang tidak, masih dalam ruang lingkup muslim. Qala haddatsana Muhammad bin Sinan. Qala haddatsana Fulayh bin Sulaiman. Qala haddatsana Hilal bin Ali. An Anas. Qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sababan kana yaqulu 'inda al-ma'tabati ma lahu tariba jabinuhu. Imam Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sinan. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Fulayh bin Sulaiman. Qala haddatsana Hilal bin Ali. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Hilal bin Ali dari sahabat Anas. Para ulama ahli hadis sangat perhatian sekali terhadap yang namanya sanad atau isnad hadis. Karena ini bagian daripada agama. Al-isnadu minad din. Disebutkan dalam muqaddimah Imam Muslim. Bahwa sanad adalah bagian daripada agama. Laulal isnad laqala ma sya'a man sya'a. Seandainya tidak ada isnad, tidak ada sanad, maka setiap orang akan berbicara tentang agama sesukanya. Tanpa ada sumber, tanpa ada rujukan. Tapi ketika ada sanad, jelas sekali. Kalau dirunut dari mana asalnya akan ketahuan. Kalau seandainya ternyata datangnya dari Nabi, berarti diterima. Kalau tidak, berarti tidak diterima. Ya. Nah. Maka sangat penting sekali yang disebut dengan ilmu isnad, ilmu sanad. Ilmu isnad, ilmu sanad ini menyangkut soal keadaan para perawi-perawi hadis. Ya. Imam Ali Ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala mengatakan, ilmu rijal nisfu ilmi al-hadith. Ilmu tentang para perawi-perawi hadis adalah setengah daripada ilmu hadis. Baru setengahnya. Sedangkan para perawi-perawi hadis itu jumlahnya berapa? Ya, jutaan, ribuan, ratusan. Oh, banyak sekali. Itu baru setengahnya. Orang menguasai hafal banyak rawi-rawi hadis itu baru setengahnya. Setengah perjalanan dalam memahami ilmu apa? Hadis. Ya. Kata sahabat Anas, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang yang dikenal suka melakukan perbuatan yang keji. Bukan orang yang dikenal suka melaknat, bukan orang yang dikenal suka mencela. Kana yaqulu 'indal ma'tabati, beliau biasa mengatakan di hadapan orang yang suka mencela, malahu tariba jabinuh. Kenapa kok dahinya atau keningnya itu penuh dengan pasir? Kalimat ini sebuah gambaran bahwa orang yang suka mencela adalah orang yang membawa sebuah kesalahan. Melakukan kemaksiatan. Nabi mengatakan, kenapa kok keningnya banyak pasirnya? Orang yang suka mencela digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang di keningnya banyak pasir. Kalau di kening kita banyak pasir berarti sedang kotor, ya kan? Enggak mungkin dong ada orang mengatakan, "Wah, itu keningnya banyak pasir, bersih sekali." Kan enggak mungkin ya. Pasti kotor. Ya. Apalagi kalau orang yang dimaksudnya berdiri depan cermin, pasti dia akan membersihkannya, enggak mungkin membiarkannya, ya kan? Nah, berarti orang yang suka mencela adalah orang yang ada aib dalam dirinya. Ya. Ada aib dalam dirinya, ada kejelekan dalam dirinya. Ya. Ada semacam kalimat yang mengatakan kalau engkau mengarahkan satu jari telunjukmu kepada saudaramu, maka akan ada tiga jari telunjuk yang mengarah kepadamu. Kita satu jari kita tunjukkan kepada saudara kita. Kita tuduh, kita cela, kita ini. Nanti akan ada tiga jari yang menyerang kita. Ya. Makanya hindari, ya, mudah mencela, menuduh, menjelek-jelekan, memojokkan. Ini bukan akhlak seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sibabul muslim fusuq. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Orang yang suka mencela adalah orang yang dikeningnya penuh dengan pasir. Ya. Qala haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Syu'bah an Zubayd qala sami'tu Aba Wa'il an Abdullah an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Kata Imam Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harbin. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah ibn al-Hajjaj, Abu Bistam, Amirul Mukminin dalam bidang hadis. An Zubayd. Zubayd berkata, saya mendengar Abu Wa'il, Syaqiq ibn Abdullah, an Abdullah, dari sahabat Abdullah. Tidak disebutkan di sini. Siapa nama lengkap dari sahabat Abdullah ini? Karena banyak sekali sahabat yang nama depannya Abdullah. Yang kita ketahui aja ada berapa coba? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin. Nah, sudah mulai kan? Mulai melemah sudah. Ya. Baru 4, 5, 6, 7, 8 sudah mulai melemah. Ya. Sedangkan banyak dalam sanad hadis itu yang cuma disebutkan dari Abdullah. Dari Abdullah, dari sahabat Abdullah. Abdullah siapa? Ini baru bisa kita ketahui setelah kita mempelajari sanad hadisnya. Rawi perawi, kita cek. Baru ketahuan. Ya. Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Salah satunya adalah ketika kita menemukan ada mungkin tabi'in atau sebelumnya, itu rawi-rawi yang berasal dari Kufah. Rawi-rawi yang berasal dari Kufah. Maka bisa dipastikan kalau itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sibabul muslim fusukun. Mencela seorang muslim adalah merupakan bentuk kefasikan. Wa qitaluhu kufrun. Dan memeranginya, ya, memeranginya adalah bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran. Namun kata para ulama, kekufuran yang dimaksud di sini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Alias kufur amali. Ya. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa hadis ini menggambarkan tentang haramnya mencela seorang muslim. Haram mencela seorang muslim bi ghairi sababin syar'iyyin, tanpa ada sebab yang syar'i. Ya. Kata beliau, fayahrumu sabbul muslim bi ghairi sababin syar'iyyin, maka haram hukumnya mencela seorang muslim tanpa ada sebab yang syar'i. Ya. Tanpa ada sebab yang membolehkan kita untuk mencelanya. Nah, haram hukumnya. Dan hadis ini juga menjadi bantahan kepada sebuah aliran yang tergelincir, aliran yang menyimpang dalam persoalan iman. Dalam persoalan iman, aliran yang dimaksud adalah aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah, di mana aliran Murji'ah ini, ya, mengklaim bahwa amal itu tidak ada hubungannya dengan iman. Iman itu cukup diucapkan dan cukup diyakini di dalam hati. Adapun amal sama sekali tidak akan mempengaruhi iman seseorang. Meskipun orang banyak melakukan dosa, maksiat, tetap dikatakan sebagai orang yang sempurna imannya. Karena enggak ada hubungan dengan amal iman itu. Ya. Dan melalui hadis ini, ya, Nabi menjelaskan ternyata kemaksiatan itu sangat berpengaruh sekali terhadap yang namanya apa? Keimanan. Nabi SAW mengatakan mencela seorang muslim adalah kefasikan. Tidak lagi disebut keimanan. Memeranginya adalah merupakan apa? Kekufuran. Tidak lagi dikatakan masih sebagai seorang mukmin. Ini menggambarkan bahwa maksiat ya, mempengaruhi keimanan. Karena itu amal bagian daripada iman. Dan sebenarnya secara sejarah ya, Murji'ah itu ada tiga golongan. Ya, ada tiga golongan dari golongan Murji'ah. Ada Murji'ah Jahmiyah. Kalau Murji'ah Jahmiyah adalah aliran yang mengatakan bahwa iman itu cukup makrifat dengan hati saja. Siapapun yang makrifat, ya, makrifatun bil qalbi, makrifat dengan hati, maka dia seorang mukmin. Ya. Jadi Abu Lahab pun ya, konsekuensinya dikatakan sebagai seorang mukmin, ya kan? Karena dia mengakui Allah dengan hatinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan Murji'ah Karomiyah. Murji'ah Karomiyah itu adalah aliran yang mengklaim bahwa iman cukup diucapkan dengan lisan. Iman cukup diucapkan dengan lisan. Iman itu adalah tasdik, selesai. Ya. Diucapkan dengan lisan. Konsekuensinya orang-orang munafik juga harus disebut sebagai orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Ya. Nah. Jelas ini keliru. Nah, yang ketiga adalah Murji'atul Fuqaha. Murji'atul Fuqaha itu ya adalah yang mengatakan bahwa iman diucapkan lewat lisan, diyakini dalam hati. Sudah. Iman tidak ada hubungannya dengan apa? Amal. Jadi ada Murji'ah Jahmiyah, ada Murji'ah Karomiyah, ada Murji'atul Fuqaha. Ada Murji'atul Fuqaha yang tergelincir dari kalangan fuqaha dalam kelompok Murji'ah Al-Fuqaha adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن عبد الله بن بريدة قال حدثنا يحيى بن يعمر أن أبا الأسود الديلي حدثه أنه سمع أبا ذر قال Imam Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ma'mar, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Warith dari Al-Husain dari Abdullah bin Buraidah. Kalau ada nama Al-Husain atau Al-Hasan, kemudian kita ingin memanggilnya dengan menggunakan huruf nida dalam bahasa Arab, maka harus dihilangkan itu alif lamnya. Jangan ya Al-Husain. Tapi ya Husain, ya Hasan, jangan ya Al Hasan, tapi ya Hasan, ya Husain. Ya, ini setiap nama-nama yang memang depannya ada alif dan lam. Seperti Al Abbas, kalau kita mau memanggilnya dengan huruf nida panggilan, maka ya Abbas, jangan ya Al Abbas. Ya, atau misalnya dengan bahasa Indonesia. Hey, Al-Abbas, Al-Abbas. Al-Husain, Al-Husain. Jangan, salah itu. Harusnya Abbas, Abbas. Husain, Husain. Ya. Nah, jadi setiap nama yang ada al ketika mau dipanggil dengan harfun nida, ya, maka harus dihapus apanya? Alif dan lamnya. An Abdullah ibn Buraidah, kalau di sini tidak dalam rangka memanggil, ya, tapi ini menyebutkan sanad. Anil Hasan an Abdullah bin Buraidah qala, dari Abdullah bin Buraidah ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ya'mur anna Abul Aswad Ad-Daili haddathahu, bahwa Abul Aswad Ad-Daili haddathahu telah menyampaikan hadis kepadanya annahu sami'a Aba Dzarrin, bahwasanya beliau pernah mendengar sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah namanya. Jundub bin Junadah. Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang berasal dari negeri Ghifar. Qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalik. Kata Abu Dzar, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang menuduh temannya dengan fasik atau dengan tuduhan kafir melainkan akan kembali kepadanya tuduhan itu jika yang dituduhnya tidak seperti itu keadaannya. Ya. Karenanya jangan mudah menuduh, jangan mudah memvonis orang lain dengan vonis kafir, vonis fasik. Kalau tidak sesuai dengan kenyataannya akan kembali kepada yang menuduhnya. Nah. Qala wa bisanadi an Abi Hurairah an Abi Dzar sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa bisanadi an Abi Dzar, dengan sanad yang sama dari sahabat Abu Dzar. Jadi ada dua jalur periwayatan, semua sanadnya persis sama sampai kepada sahabat Abu Dzar. Sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sahabat Abu Dzar berkata, sahabat Abu Dzar mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man idda'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamu faqad kafara. Wa man idda'a qauman laysa huwa minhum falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa man da'a rajulan bil kufri aw qala 'aduwwallah wa laysa kadhalik illa harat 'alaihi." Barang siapa yang mengaku-ngaku seseorang sebagai ayahnya, padahal bukan ayahnya, dalam keadaan dia tahu, maka sungguh dia telah kufur. Dan barang siapa yang mengaku-ngaku bagian dari suatu kaum, padahal sebenarnya dia tidak termasuk ke dalam kaum itu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. Wa man da'a rajulan bil kufri, dan barang siapa yang menuduh atau memanggil seseorang dengan kekufuran, dengan panggilan kufur, ya kafir, atau memanggil dengan mengatakan aduwallah, hey musuh Allah, wa laysa kadzalik, padahal orang yang dipanggilnya itu tidak seperti itu keadaannya, illa harat alaih, maka akan kembali kepadanya panggilan tersebut. Nah, ada tiga hal yang disinggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Yang pertama, ya, mengaku-ngaku seseorang sebagai bapaknya. Ya. Si fulan mengaku-ngaku seseorang sebagai bapaknya, padahal dia bukan bapaknya. Dalam keadaan dia tahu, maka ini kekufuran, kata Rasulullah. Yang kedua, mengaku-ngaku bagian dari suatu kaum, padahal sebenarnya dia bukan bagian dari kaum itu. Maka ancamannya, dia diperintahkan untuk mengambil tempat duduknya di neraka. Kemudian yang ketiga, memanggil orang lain dengan hei kafir atau hei musuh Allah. Padahal yang dipanggil itu tidak demikian keadaannya, maka akan kembali kepadanya panggilan tersebut. Ya. Karena itu haram hukumnya menisbatkan diri, ya, atau menasabkan diri kepada yang bukan nasabnya. Haram menasabkan diri kepada yang bukan nasabnya. Ya. Seseorang mengaku-ngaku, saya termasuk dari keturunan Kanjeng pulan. Padahal tidak. Haram. Ya. Haram. Ini mengaku keturunan Kanjeng pulan. Bagaimana dengan kalau mengaku keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lebih-lebih, ya, keharamannya. Mengaku keturunan Soekarno, misalnya. Ya. Saya keturunan raja ini. Ini haram hukum. Haram bernasab kepada yang bukan nasabnya. Si fulan itu bapak saya, padahal bukan bapaknya. Ya. Karena yang dimaksud itu adalah orang terkenal, ya, orang hebat, punya pengaruh besar, akhirnya banyak yang mengklaim kalau dia adalah bapaknya. Sekarang ini kan zaman mendompleng ketenaran, ya, hal yang biasalah. Tapi ingat, itu berdosa. Ya. Itu dosa. Tidak boleh. Nah. Haram hukumnya. Ya. Kemudian di sini juga ada gambaran bahwa kemaksiatan kadang-kadang dibahasakan dengan kekufuran. Jadi tidak salah bila menyebut kemaksiatan dengan apa? Kekufuran. Kalimat kufur itu tidak selalu bermakna kafir. Tapi kemaksiatan itu juga bisa disebut apa? Kufur. Ya. Nah. Karena tadi orang yang mengaku-ngaku bahwa seseorang sebagai ayahnya padahal bukan, dalam keadaan dia tahu, maka Nabi mengatakan ini merupakan apa? Kekufuran. Ya. Ini merupakan kekufuran. Maka maksiat itu bisa diistilahkan dengan kufur. Ya. Qala haddathana Umar, qala haddathana Abi, qala haddathana Al-A'mash. Imam Bukhari berkata, telah menceritakan kepada kami Umar. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami ayahku. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Addi bin Thabit. Qala Addi bin Thabit berkata, sami'tu Sulaiman bin Surad rajulan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, kata Addi bin Thabit, saya pernah mendengar Sulaiman bin Surad ini salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sulaiman bin Surad mengatakan, istabba rajulani indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang yang saling mencela, saling memaki di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faghadiba ahaduhuma, hingga salah satunya marah besar. Hatta intafakha wajhuhu wa taghayyar, sampai wajahnya membesar dan berubah tidak seperti biasanya, gambaran saking emosinya. Ya, mungkin kalah dalam apa ejekannya, kalah dalam cercaannya. Ya. Yang satu mencercanya sudah mahir, sudah hatam mencerca. Wah, semua bahasa, semua kalimat keluar. Cus. Yang satunya lagi habis kata-kata. Akhirnya apa? Marah dengan kemarahan yang besar. Ya. Hatta intafakha wajahnya membengkak. Wataghayyar, dan berubah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la a'lamu kalimatan, sungguh aku mengetahui ada satu kalimat, lau qalaha, seandainya kalimat itu diucapkan, la dhahaba anhu alladhi yajid, tentu apa yang dirasakannya itu akan hilang, emosinya, kemarahan itu akan hilang. Fantalaqa ilaihi ar-rajul. Kemudian setelah Rasul mengucapkan kata-kata tadi, selesai mereka semua bubar. Fantalaqa ilaihi ar-rajul. Si laki-laki yang emosinya memuncak tadi pergi menemui Sulaiman bin Sarf. Fa akhbarahu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu dia bertanya tentang apa kalimat yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu. Maka Sulaiman bin Sarad pun memberitahukannya. Kata Sulaiman bin Sarad, ta'awwad billah minasyaitonir rajim. Kalimat yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ta'awwad billah minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari setan yang terkutuk. Namun si laki-laki yang emosinya memuncak tadi malah berkata, atarobi ba'san amajnunun ana idham. Dia tidak diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia malah mengatakan, memangnya aku ini kenapa? Amajnunun ana? Sudah gilakah aku ini? Kau anggap aku ini gila? Idhab, pergi kamu. Sulaiman bin Sarad, sahabat Nabi, malah diuzirnya. Inilah kalau emosi, kalau kemarahan itu sudah menguasai diri, dan seseorang tidak bisa mengendalikannya, maka apapun bisa terjadi. Apapun bisa terjadi. Nah, dan kita harus ingat bahwa emosi kemarahan adalah termasuk tipu daya setan untuk menjauhkan seseorang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di surat Al-A'raf Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Dan ketika atau apabila setan memperdayaimu dengan sesuatu, maka fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa memadamkan kemarahan, emosi, kecuali minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu wasiat yang pernah disampaikan oleh Nabi SAW ketika ada seseorang yang minta wasiat kepada beliau adalah, la taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. La taghdab, jangan marah. Nabi mengulang-ulang, faraddada miraran. Dalam hadis bahasanya, faraddada miraran. Nabi berulang kali, terus menasehati orang itu untuk jangan marah, jangan marah, jangan marah, tahan emosi. Karena emosi akan membawa seseorang kepada tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Dan itu, ingat, tipu daya setan. Setan hendak menggelincirkan kita melalui pintu yang disebut dengan kemarahan. Pintu yang disebut dengan emosi. Solusinya adalah minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil air wudhu. Istighfar. Beristighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa orang yang kuat itu bukanlah yang kuat dalam gulat, ya. Akan tetapi mandana nafsahu indal ghadab, orang yang disebut dengan kuat, berakal, hebat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika dia marah. Ya. Kita semua pernah marah. Karena memang kemarahan ada dalam diri kita dan itu merupakan sifat kita. Ya. Sifat kita. Salah satu dari sekian banyak sifat kita, marah. Namun, kemarahan itu hendaknya dikendalikan dengan baik. Kalau kita marah ketika ada syariat Allah dilanggar, maka ini kemarahan yang terpuji. Ini kemarahan yang terpuji. Dalam banyak kesempatan Nabi SAW berubah raut wajahnya karena marah. Apa yang memicu beliau marah? Karena ada syariat Islam yang dilanggar. Karena ada perintah Allah yang dimaksiati, beliau marah. Ya. Kalau kita mau marah, maka marahlah saat ada perintah Allah yang dilanggar. Ada kemaksiatan. Kalau kita marah karena hanya satu dua hal, persoalan sepele menyangkut urusan dunia, ini sesuatu yang sia-sia. Apa yang kita kejar? Kemarahan yang seperti itu tidak akan membuahkan pahala. Lain halnya ketika kita marah saat ada kemaksiatan yang dilakukan. Maka ini akan berbuah pahala. Nah. Karena itu jaga diri. Ya. Bersabar. Sabar itu intinya adalah habsun nafsi, ya. Menjaga diri, mengekang diri. Ya. Habs itu kalau secara bahasa artinya penjara. Habs nafsi itu jiwa. Jadi mengekang jiwa itu maknanya apa? Sabar. Ya. Nah. Selanjutnya bab yang ke-203. Babun man lam yuwajih annas bikalamihi. Bab orang yang tidak mau mengambil arahannya. Bab orang yang tidak mau mengambil arahannya. Qala haddathana Umar ibn Hafs, qala haddathana Abi, qala haddathana Al-A'mash, qala haddathana Muslim an Masruq. Qala qalat Aisyah. Imam Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs. Ia berkata telah menceritakan kepadaku ayahku. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Al-A'mash Sulaiman bin Mihran. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Muslim dari Masruq ibnul Ajda'. Ya. Kalau enggak salah kisahnya pernah kita sampaikan ya. Iya kan? Ada yang ingat? Ini pernah kita sampaikan di sini kisah Masruq ibnul Ajda'. Masruq sesuai dengan namanya, si anak hilang. Sewaktu kecil dia diambil orang, dicuri, ya. Kemudian setelah besar kembali, anak ini kemudian disebut dengan Masruq. Masruq itu dari kata suriqo. Suriqo artinya apa? Dicuri. Kalau Masruq berarti anak yang dicuri. Masruq ibnul Ajda. Nah, nanti kalau ada anak antum yang hilang terus balik lagi, sebutlah dia di Masruq. Yeah. Tapi kalau Masruq ini seorang alim, ya, yeah, murid Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, an Masruq ibnul Ajda. Banyak kalimat-kalimat hikmah yang disampaikan oleh Masruq ibnul Ajda. Banyak sekali kalimat-kalimat hikmah, kalimat-kalimat bijak yang keluar dari mulut Masruq ibnul Ajda. Di antaranya, kafa bil mar'i ilman an yakhsha Allah. Kata Masruq ibn al-Ajda, cukuplah seseorang itu dikatakan berilmu manakala memiliki rasa takut kepada Allah. Wa kafa bil mar'i jahlan, dan cukuplah seseorang itu dikatakan bodoh manakala sombong dengan dirinya sendiri. Ya. Ujub dengan dirinya sendiri. Ini salah satu kalimat hikmah yang disampaikan oleh Imam Masruq ibnul Ajda. Qalat Aisyah, sana'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syai'an farakhasa fihi fatanazzaha anhu qaumun. Fabalagha dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa khataba fa hamidallah thumma qala ma balu aqwamin yatanazzahuna an syai' asna'uhu fa wallah inni la'alamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyatan. Kata Aisyah, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membuat sesuatu yang sifatnya mubah. Antum tahu yang mubah? Tahu yang mubah? Tahu enggak yang mubah? Mubah. Apa yang mubah itu? Apa definisi mubah itu apa? Antum tahu yang haram? Tahu lah ya. Di sini enggak akan ditanyakan tentang makna haram apa. Tahu yang wajib? Ada haram, ada wajib, ada mandub, sunnah, ada makruh, ada mubah. Masya Allah, ini kalimat pendek saja, sering sekali disebutkan. Mubah. Apa hukum mubah? Sekarang pengertian mubah itu apa? Dibolehkan. Mubah itu artinya adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan. Ma la yata'allaq bi amrin wala nahin. Dalam ilmu usul fikih dikatakan bahwa mubah itu artinya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan. Ya. Ini masih pertanyaan lagi kayaknya. Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan itu namanya mubah. Kalau yang diperintah apa aja? Wajib dan mandub ya, dan sunnah. Kalau yang dilarang? Haram dan makruh. Berarti yang tidak termasuk wajib, yang tidak termasuk mandub, yang tidak termasuk haram, yang tidak termasuk makruh namanya mubah. Selesai. Mubah. Ya. Sekarang hukum makan malam setelah sholat tarawih, apa hukumnya? Ya, ba'da maghrib, masya Allah, sudah kurma 3 biji, tambah minum air, tambah kolek, apa segala macam, makan. Setelah itu sholat tarawih, setelah tarawih, masya Allah, lapar lagi, maklum berdirinya lama, ya kan? Lapar lagi, makan setelah tarawih, hukum makan setelah tarawih. Hukum makan setelah tarawih. Mubah. Dari mana tahu mubah? Enggak ada hubungan dengan perintah dan larangan. Berarti mubah. Ya. Hukum makan 2 kali sehari. Mubah. Karena enggak ada hubungan dengan perintah dan larangan. Segala sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan perintah dan larangan disebut mubah. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sesuatu yang mubah. Artinya boleh, ya, mubah. Farakhasa fihi. Beliau memberikan keringanan bagi siapapun untuk melakukan hal yang sama. Memberikan keringanan bagi siapapun untuk melakukan hal yang sama, meniru beliau, silakan. Fatanazzaha anhu qaumun. Namun pada saat itu banyak orang, para sahabat merasa risih gitu. Merasa ragu, merasa risih. Nah. Dan berita ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau kalau ada sesuatu yang perlu dijelaskan, maka beliau tidak menunda-nundanya. Nanti sajalah. Nah. Ya. beliau akan langsung menyampaikannya. Sekali lagi, jika ada sesuatu yang harus segera disampaikan dan diketahui oleh umat, maka beliau tidak pernah menundanya. Langsung seketika itu juga. Ya. Karena ada kaidah, ya kan? Akhirnya para ulama bikin kaidah. Ya. Ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Kaidah usul juga, usul fikih. Ta'khirul bayan, mengakhirkan, memberikan penjelasan di saat penjelasan itu dibutuhkan, tidak boleh. Kaidah ini bisa jadi diambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau merasa butuh untuk menjelaskan kepada umat. Maka ketika sampai berita ini, fa khotoba, beliau langsung berkhutbah. Beliau langsung berkhutbah, fa hamidallah, beliau memuji Allah. Kemudian beliau mengatakan, ma bala aqwamun yatanazzahuna 'anisyai'i asna'uhu. Kenapa masih saja ada orang-orang yang merasa risih dari sesuatu yang telah aku bikin, telah aku buat. Gak usah merasa risih. Gak perlu risih. Aku sudah memberikan keringanan terhadapnya. Apa yang membuatnya berat untuk melakukan hal yang sama? Fawallah, demi Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah dibandingkan dengan mereka. Dan aku adalah orang yang paling kuat rasa takutnya kepada Allah dibandingkan dengan mereka. Ya. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa yang namanya kebaikan dalam segala perkara itu ada dalam ittiba. Ada dalam apa? Ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itlaqan, secara mutlak. Kalau memang Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan untuk berbuka bagi orang yang melakukan safar, mengapa kemudian kita merasa risih untuk berbuka? Itu masalahnya. Ya, salah satu praktek di lapangannya begitu. Rasul memberikan keringanan bagi siapapun yang melakukan safar dalam kondisi saum, silakan berbuka. Ya. Kalau sampai ada orang yang masih merasa risih, ya, merasa berat untuk melakukan hal itu, maka tidak berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, orang yang safar dibolehkan untuk mengqasar salat. Bahkan menjamak salat dibolehkan. Kalau ada orang kemudian masih tetap menjaga salat, ya, tidak mau mengqasarnya, tidak mau menjamaknya dengan alasan sepertinya lebih abdul, biasa sajalah, jangan main kosor-kosoran. Nah, ini tidak berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menegur dalam hadis ini, "Ma bala aqwamun yatanazzahuna 'anisyai asna'uhu." Kenapa masih saja ada suatu kaum yang merasa risih dari sesuatu yang aku perbuat? Demi Allah, aku lebih tahu tentang Allah daripada mereka. Aku lebih takut kepada Allah daripada mereka. Maka sekali lagi, ya, segala macam kebaikan itu ada dalam ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan perasaan, ya. Bukan perasaan, bukan menimbang-nimbang sepertinya ini yang lebih baik, sepertinya itu yang lebih baik. Jangan. Kalau sudah ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak perlu ditimbang-timbang lagi. Itulah yang harus kita tempuh, itulah yang harus kita amalkan, ya. Karena segala kebaikan, wa kullu khairin fittiba'i man salaf, wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Kullu khairin, semua kebaikan itu, fittiba'i man salaf, ada dalam ittiba', mengikuti orang-orang terdahulu yang saleh. Wa kullu syarrin, dan setiap kejelekan itu, fibtida'i man khalaf, ada dalam perkara-perkara yang baru yang diada-adakan oleh orang yang datang kemudian. Ya. Jadi dalam urusan agama itu cukup orde lama sajalah. Fotokopi, ya. Cukup memfoto kopi paste yang dulu ambil, Amalkan sekarang. Tidak usah membuat inovasi baru, terobosan-terobosan baru. Tidak perlu, urusan agama itu sudah ada semacam apa? Cuklaknya. Urusan agama itu. Apalagi Allah sudah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurna. Ya. Tidak perlu ditambah, apalagi kalau sampai dikurangi. Beda dengan urusan dunia. Kalau urusan dunia, kita bisa mengembangkannya untuk urusan dunia. Nabi sendiri mengatakan antum a'lamu bi umurikum bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Ya. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah datang kemudian menemukan para sahabat sedang semacam mencangkok kurma ya. Kalau enggak salah mencangkok pohon kurma. Rasulullah SAW mengatakan, kenapa kalian ini? Gak perlu melakukan hal yang seperti itu. Sudahlah, gak usah pakai cangkok-cangkokan segala. Selesai ditinggalkan. Ternyata, ketika ditinggalkan oleh para sahabat, ini pohon kurma jadi jelek. Ya, jadi gak bagus tumbuhnya. Akhirnya, Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau begitu, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Silahkan berinovasi, ya. Silahkan berkreasi, silahkan melakukan kreativitas dalam urusan-urusan apa? Dunia. Tapi tetap dalam batas-batas syar'i. Ya, jangan sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang kedua? Hah? Dua, yang satu dikaji atau gimana? Oh ya. So, jam berapa? Jam? Wah, maghrib lama. Baik. Berikutnya, bab yang ke-204. Ya. Bab yang ke-204. Babun man qala li akhar ya munafiq fi ta'wilin ta'awwalahu. Bab orang yang mengatakan kepada orang lain, hey munafik, karena suatu alasan, karena takwil, ya. Bukan menyengaja untuk memvonis orang lain dengan sebutan munafik, bukan. Ini bab berhubungan dengan sebuah kisah, ya. Kisah berkenaan dengan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan baca kisahnya. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا حسين عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول. Imam Bukhari berkata telah menceritakan kepada kami Musa, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, qala ia berkata telah menceritakan kepada kami Husain dari Sa'ad bin Ubaidah. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami, salah seorang tokoh tabi'in, ia berkata, sami'tu Aliyan radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Saya pernah mendengar sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata. Jadi cukup ketika kita mengucapkan nama sahabat Ali, ya kita akhiri dengan radhiyallahu anhu. Jangan kita akhiri dengan kalimat karramallahu wajhah. Kenapa? Pertama, tidak ada sanad hadis yang sahih yang menyebut Ali karramallahu wajhah. Yang kedua, kalimat ini menjadi kebiasaan orang-orang Rafidhah ketika mereka menyebut nama sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi menjadi ciri khas orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, orang-orang Syiah ketika menyebut nama Ali selalu mengatakan setelahnya karramallahu wajhah. Ya. Nah, qala sami'tu Aliyan radhiyallahu ta'ala yaqulu, kata Abu Abdurrahman As-Sulami, saya mendengar Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ba'athanin nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa Zubaira ibn al-Awwam wa kilana farisun yarhamukallah. Kata Ali, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengutusku dan mengutus sahabat Zubair ibnul Awam. Wakilana farisun. Kami berdua ini termasuk sahabat yang pandai berkuda. Pandai berkuda. Faris. Ada Faris. Ada Samir. Samir. Samir itu artinya adalah orang yang selalu bangun di malam hari. Samir. Masya Allah. Samir. Ada Faris. Faris artinya orang yang pandai berkuda. Tidak apa-apa bernama dengan nama Faris atau dengan nama Samir. Nama Islami. Punya makna yang bagus. Samir, Faris, Kinan. Kinan. Wah, ini nama mahal ini. Kinan. Jarang sekali nama anak Kinan. Secara makna Masya Allah bagus. Kinan itu orang yang selalu menjaga diri. Kinan. Kinan Abdurrahman. Masya Allah ya. Mahal, jangan ditiru. Faris. Kilana Farisun. Kata sahabat Ali. Kami berdua dengan Zubair bin Awam adalah Faris. Yang pandai berkuda. Pandai berkuda. Faqala. Intaliqu hatta tablugu rawdata kada wa kada. Wabiha imra'atun ma'aha kitabun min hatibin ilal musyrikin. Fa'tuni biha. Nabi SAW berpesan kepada keduanya. Kepada sahabat Ali dan Zubair ibn al-Awwam. Intaliqu, berangkatlah kalian berdua. Hatta tablugu rawdata kada wa kada, sampai kalian tiba di rawdah. Rawdah adalah satu tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah, tetapi lebih cenderung dekat ke Madinah. Di situ kata Rasulullah ada seorang wanita yang membawa surat titipan dari Hatib. Titipan dari Hatib. Hatib adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada seorang wanita yang membawa sepucuk surat titipan dari Hatib untuk kaum musyrikin. Fa'tuni biha, bawa surat itu kepadaku, kata Rasulullah. Fawafainaha. Karena sahabat Ali dan sahabat Zubair ibn al-Awwam ini memang penunggang kuda yang tangguh, tidak lama ya bisa mengejar si wanita itu, ya kan? Padahal sudah jauh ini, sudah sampai di Raudhah. Fawafainaha, kata sahabat Ali, kami mendapatinya, kami bisa menyusulnya. Kami lihat si wanita itu tasiru ala ba'irin, sedang menunggangi seekor unta. Menunggangi unta. Haitsu wasafa lana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu persis seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Faqulna, maka kata sahabat Ali, kami tanyakan kepada si wanita itu, "Alkitabu alladhi ma'ak?" Mana sepucuk surat yang ada padamu, titipan dari Hatib. Qalat ma ma'i kitab. Si wanita itu menjawab, saya enggak bawa surat apapun. Mencoba untuk berdusta. Saya enggak bawa surat apapun. Ya. Fabahathnaha wa ba'iraha. Kata sahabat Ali, kami pun mencarinya. Ya, kami mencarinya. Faqala sahibi ma ara. Kemudian temanku, kata sahabat Ali, dalam hal ini siapa? Zubair. Ma'ar. Saya tidak menemukannya, wahai Ali. Fakultu, kemudian saya katakan kepadanya, ma kadzaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu enggak mungkin berdusta. Ya. Nabi itu enggak mungkin berdusta. Pasti ada sepucuk surat itu sama perempuan ini. Nah. Walladhi nafsi biyadihi. Kemudian sahabat Ali berkata, walladhi nafsi biyadihi, demi zat, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Nah, la ujarridannaki aw la tukhrijannahu. Kamu serahkan surat itu kepadaku, kalau tidak kutelanjangi kamu. Kulepas semua pakaianmu. Oh, takut begitu kan. Ya. Diberi ancaman yang seperti itu, takut. Fa'ahwat biyadiha ila khuzzatiha. Kemudian si wanita itu pun memasukkan tangannya ke ikat pinggangnya. Wa 'alaiha izarun suf. Dia memakai kain, ya, suf yang terbuat dari wol. Fa akhrajat. Lalu dia pun mengeluarkan sepucuk surat yang dimaksud. Ya. Fa ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami bawa surat itu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi berhasil. Sahabat Ali dan Zubair selesai melaksanakan apa? Tugasnya. Faqala Umar. Sahabat Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Hanallaha wa rasulah wal mu'minin." Hatib ini benar-benar telah mengkhianati Allah dan rasulnya dan kaum mukminin. Karena surat tadi milik siapa? Hatib, Hatib ibnu Abi Balta'ah. Hatib milik sahabat Rasul. Maksud Hatib mengirimkan surat kepada kaum musyrikin itu agar keluarganya dilindungi oleh mereka, bukan membocorkan rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi maksudnya supaya kaum musyrikin melindungi apa? Keluarganya. Nah, Umar marah waktu itu. Hanallaha wa rasulah wal mu'minin. Sungguh Hatib ini telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya, dan mengkhianati kaum mu'minin. Da'ni adrib unuqa. Beri aku kesempatan, wahai Rasul, untuk aku panggal lehernya. Masya Allah, ini Umar. Aku panggal lehernya. Qala, wa ma hamalaka. Nabi SAW kemudian bertanya kepada Umar dengan tetap tenang. Ma hamalaka. Apa yang mendorongmu untuk melakukan hal itu? Faqala, Rasul bertanya kepada Hatib, karena saat itu Hatib ada. Ma hamalaka, apa yang mendorongmu untuk menulis surat untuk kaum musyrikin? Faqala, maka Hatib menjawab, ma bi illa an akuna mu'minan billah wa aradtu an yakuna li indal qaum yaddun. Tidak ada maksud apapun aku menulis surat itu, wahai Rasul. Aku hanya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tapi aku ingin agar keluargaku yang ada di sana selamat dari gangguannya kaum musyrikin. Manusiawi. Punya perasaan sayang terhadap keluarga. Ingin agar keluarganya selamat. Nah, subhanallah, tidak sedikit para sahabat yang ketika hijrah harus berpisah dengan keluarganya. Hatib termasuk sahabat yang seperti itu. Dan Hatib sangat sayang terhadap keluarganya, manusiawi. Tapi hati menyatakan bahwa saya tidak beriman kecuali hanya kepada Allah. Hanya Allah yang saya imani. Nabi SAW melihat kejujuran yang luar biasa dalam diri siapa? Hatib. Hatib ini orang yang jujur. Bukan orang yang tidak jujur. Bukan pengkhianat. Maka Rasulullah SAW berkata, "Shadaqah ya Umar," kepada Umar. Wahai Umar, apa yang dikatakan oleh Hatib ini memang benar. Awalaisa qad syahida Badran? Bukankah Hatib ini dulu pernah ikut dalam perang Badar? La'allallaha ittala'a ilaihim. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui keadaan mereka semua sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar. Faqala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Di mana ada pernyataan Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus bagi mereka-mereka yang ikut dalam perang Badar. I'malu ma syi'tum, lakukan sekehendak kalian. Karena sungguh kalian wajabat lakumul jannah. Pasti akan mendapatkan apa? Surga. Jadi orang-orang sahabat yang ikut dalam perang Badar mendapatkan keistimewaan. Berupa apa? Janji surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fadama'at 'aina Umar. Umar pun menangis. Umar menangis, kemudian Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya memang lebih tahu. Allah dan Rasulnya memang lebih tahu. Khana bidin rahimakumullah. Apa yang dikatakan oleh Umar, dia hatib, pengkhianat. Ya. Ini karena ta'wil. Ya. Ponis yang seperti itu, munafik atau pengkhianat, ini karena sebuah ta'wil. Ada alasan, bukan sengaja melakukan hal itu. Nah, pelajaran lain yang bisa kita simpulkan dari hadis ini atau kisah ini adalah apa yang diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya. Bahwa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, innal mu'min walau balagas salah, seorang mukmin sekalipun sudah mencapai tingkat kesolehan yang tinggi, bahkan difonis untuk masuk ke dalam surga, tetap tidak lepas dari melakukan sebuah kesalahan. Tetap tidak lepas dari melakukan sebuah kesalahan. Ya. Hatib termasuk orang yang mendapatkan jaminan apa? Surga. Tapi toh manusia biasa melakukan apa? Kekeliruan. Nah, melakukan kekeliruan. Ini menunjukkan bahwa seseorang sekali lagi sekalipun sudah sampai pada tingkat kesolehan yang tinggi, ya, tetap saja dia tidak maksum. Tetap saja dia tidak maksum, tidak terbebas dari sebuah kesalahan. Apalagi yang tidak seperti itu keadaannya. Ya. Apalagi yang tidak seperti itu keadaannya. Seperti kita semuanya sangat rentan sekali melakukan banyak dosa dan kesalahan. Nah, kalau orang soleh yang baik saja bisa salah, bisa jatuh dalam kesalahan, maka hendaknya ini menjadi sebuah pelajaran bahwa kita mungkin akan lebih banyak melakukan hal itu. Maka kita harus menjaga diri kita agar jangan sampai melakukan kesalahan. Dan setiap kali kita melakukan kesalahan, segera beristighfar, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ini ditanyakan soal mencela, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa mencela adalah hal yang dilarang. Imam Nawawi mengatakan haram mencela seorang muslim tanpa sebab yang syar'i. Kalau ada sebab yang syar'i, seperti apa sebab yang syar'i? Seperti seseorang itu sudah dikenal sebagai ya ahli dalam melakukan kebid'ahan, ya, atau semisalnya, maka memang layak untuk mendapatkan celaan tersebut. Nah, intinya kalau tanpa ada sebab syar'i, maka tidak boleh. Apalagi kalau hanya karena urusan apa? Dunia. Nah, beda halnya kalau memang menyangkut urusan-urusan agama, ya, ada seseorang merusak agama, wah luar biasa, ya, merusak agama luar dalam. Nah, ini layak untuk kita peringatkan umat darinya. Ya, menyebutkannya, bahkan menyebutkan namanya secara jelas. Jangan menyebutkan sifat-sifatnya. Orangnya pakai topi, misalnya. Orangnya pakai ini, berapa banyak orang pakai topi. Sebutkan namanya, Fulan bin Fulan. Hati-hati, kenapa? Karena ini perusak agama, ya. Pengacau agama. Nah, itu celaan karena sebab yang syar'i. Nah, wallahu a'lam.